Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah wa syukrulah la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa rasulihil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Miniatur fitan sudah Allah pertunjukkan di seluruh negara saat ini, tidak terkecuali Indonesia kita yang tercinta. Miniatur fitan, yaitu fitnah-fitnah yang disebutkan Nabi Muhammad yang akan terjadi di akhir zaman, miniaturnya sudah kita lihat kemarin, seperti yang sudah viral di media sosial tentang asap tebal yang ada di Jambi. Asap itu menyebabkan hari siang jam 11 sampai mendekati jam 12 gelap gulita, padahal siang hari seperti malam, harus menghidupkan lampu ketika berjalan. Riau, Jambi, Lampung, Palembang, dan juga Kalimantan telah menyaksikan miniatur itu. Sementara untuk Jakarta dan Jawa, kekeringan, kemarau, dan juga keadaan sosial politik yang sangat panas sampai hari ini. Sampai sore kemarin dan malam tadi di daerah Petamburan dan Pejompongan masih penuh dengan kekeributan, kekacauan. Tidak sedikit yang menjadi korban bergelimpangan. Dan yang terjadi pada hari ini di Papua, Wamena, saudaraku yang kami muliakan, adalah miniatur haraj, pembantaian. Wa kathural haraj. Sangat banyak pembantaian. Anda mau tahu, saudaraku, kapankah puncak ini semua? Menurut Rasulullah SAW, puncak itu semua adalah ketika di Baitul Maqdis diumumkan berdirinya khilafah Islamiyah. Hai Ibnu Hawalah, kata Rasul, jika kau dengarkan Baitul Maqdis telah dimerdekakan, dibebaskan kembali, kemudian dikumandangkanlah khilafah Islamiyah berdiri di sana, maka saat itu, kata Rasulullah, gempa-gempa besar akan melanda dunia-dunia ini. Ya. Kemudian pada saat itulah terjadi banyaknya permusuhan, peperangan, pertumpahan darah di mana-mana. Puncaknya bencana-bencana alam dan pertumpahan darah adalah ketika di Baitul Maqdis Palestina diumumkan kekhilafahan Islamiyah. Dan kata Rasulullah SAW berikutnya, negeri yang paling tenang, yang paling aman saat itu adalah Baitul Maqdis, adalah Palestina. Maka Nabi perintahkan umatnya agar pergi hijrahlah kalian ke sana. Itulah negeri yang teraman nanti di akhir zaman. Bahkan ketika itu Madinatul Munawwarah saja sedang kharab. Kharab ini artinya chaos. Madinah yang tenang saja chaos. Maka dapatkah kita membayangkan bagaimana dengan Mekah, bagaimana dengan Arab Saudi dan seluruh negeri Arab? Dapatkah saudara membayangkan bagaimana dengan Khurasan, bagaimana dengan Syam, bagaimana dengan Afrika, bagaimana dengan seluruh dunia lainnya? Saya pastikan pasti lebih kacau lebih kharab lagi. Idza fasada ahli Syam fala khaira fikum. Saudara yang kami muliakan, himbauan saya tidak pernah berubah seperti himbauan Rasulullah SAW di akhir zaman ini adalah kuatkan kembali imanmu dan tancapkan kembali akidahmu yang benar, yang lurus. Kemudian maksimalkanlah beramal soleh. Apapun yang bisa engkau buat hari ini, saudaraku, maksimalkan. Keahlianmu apa? Jadikan itu sebagai ladang amal solehmu yang terbesar. Kepandaianmu apa? Engkau pandai untuk melatih orang agar hebat bela diri, latih mereka dengan kepandaianmu itu. Engkau pandai untuk dalam media, dalam teknologi, maka jadikan itu semaksimal mungkin untuk menolong dan menyebarkan, menguatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Engkau pandai dalam hal pembangunan, maka bantulah pembangunan pesantren-pesantren, masjid-masjid, lembaga-lembaga dakwah, apapun yang berkaitan dengan masalah membangun ruhiyah umat, dan keahlianmu adalah di sana, maka jadilah engkau di antara bagian itu. Itulah amal soleh yang terbesar. Engkau pandai berbicara, jadikanlah engkau sebagai lisan diplomatis bagi dakwah Islam ini. Jadilah engkau sebagai penyebar dinullah ini. Apa kepandaianmu, saudaraku? Pakaikan itu semua untuk menolong agama Allah SWT. Itulah sebagai proyek amal soleh terbesarmu di mata Allah SWT. Saudaraku yang kami muliakan, yang ketiga, setelah akidah yang diperkuat, kemudian perbanyak amal soleh, dan ini semua orang pasti bisa, tidak ada yang mengatakan tidak bisa, yaitu dia pasti bisa tahajud. Ini adalah malam-malam di mana kita wajib tahajud. Saya katakan wajib bukan berarti dalam artian ditinggalkan berdosa. Saking butuhnya kita kepada kekuatan yang kita dapatkan dari tahajud itu, maka jadikanlah tahajud adalah amalan yang seolah-olah wajib untuk kita kerjakan. Menyesallah kita jika dalam satu malam kita tidak tahajud. Menyesallah kita. Kalau memang badan betul-betul penat dan lelah, minimal sebelum tidur kita bisa witir dulu, kan? Bisa kita witir dulu. Jika memang ketiduran kita hanya subuh bangun, kita sudah selamat malam itu. Ya, jika kita terbangun, maka tahajudlah tanpa witir lagi. Jadikan setiap malam kita ada tahajudnya. Kemudian duha. Ini juga amalan yang hanya khas untuk penduduk surga saja yang mengamalkannya di bumi. Sementara waktu kita dengan surga sudah semakin dekat jaraknya, dan waktunya juga semakin dekat. Oleh karena itu, duha jangan pernah ditinggalkan, walau hanya 2 rakaat. Usahakan bisa 4 rakaat, yang paling ideal itu adalah 8 rakaat, di atasnya adalah istimewa. Saudaraku yang kami cintai. Jadi, amal soleh apapun yang bisa kita kerjakan dari amal-amal, ibadah-ibadah mahdoh, termasuk puasa Senin Kamis, zikir pagi dan petang, ya, dan menjaga sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah, rutinkan itu saudaraku. Tidak ada lagi prioritas hidup ini, ya. Tidak ada lagi prioritas hidup ini melebihi mempersiapkan semua kebaikan-kebaikan kita. Sebab apapun yang kita kerjakan hari ini berguna dalam hari kharab nanti, hari chaos, ya, hari luruh. Ini yang akan menguatkan kita. Ini akan membuat kita tenang. Ini akan membuat kita tenang. Orang banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, setelah imannya dia tata, setelah ada satu keahlian dari hidupnya yang dia rutinkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu dia mengerjakan amalan sunnah, ini akan menguatkannya. Yang kelima, yang saya sangat anjurkan bagi umat ini adalah fisikmu, saudaraku. Fisikmu pantaskan. Jadikan tubuhmu ini alot. Alot, ulet, liat. Jadikan nafasmu panjang, sehingga engkau berlari jauh, engkau tidak kelelahan. Jangan sampai musuh bisa menangkapmu. Tapi jadikan larimu mengalahkan mereka. Jika engkau mengejar musuh, kau pasti dapatkan musuh. Jika engkau dikejar musuh, mereka tidak pernah mendapatkanmu. Begitu saudaraku. Jadikan mereka mendekat denganmu, mereka menyesal selama-lamanya. Karena engkau mematikan. Tanganmu mematikan. Kakimu mematikan. Untuk saudaraku yang ada di Wamena, ada 2 pesan yang sangat besar bagi kalian. Pertama, kalian yang masih bisa lari, lari cepat. Keluar cepat. Yang masih ada kesempatan, bawa keluarga. Pentingkan nyawa sekarang ini. Lari keluar dulu. Keluar dulu dari Wamena, pergi ke tempat yang pasti aman, ya. Bergabunglah dengan kafilah lainnya yang memang pergi hijrah. Tapi saudaraku yang tidak bisa lari, tak tahu mau kemana, apa yang ada dekatmu, pakaikan itu jadi senjata. Pakaikan itu jadi senjata. Kau dapatkan batu, jadikan batu itu sebagai senjata. Kau dapatkan kayu, jadikan kayu itu sebagai senjata. Kau dapatkan parang, kau dapatkan golok, kapak, apapun yang ada di rumahmu, jangan kau menyerah. Jika engkau ditangkap, lalu engkau diseret bersama-sama dengan para pemuda-pemuda lainnya, engkau disembelih oleh mereka, engkau dimatikan oleh mereka, apa gunanya bagimu? Apa gunanya nyawamu? Apa gunanya dengan tenagamu yang ada? Padahal kesempatanmu untuk melakukan perlawanan masih ada. Konyol sekali kematianmu. Lebih baik engkau mati dalam keadaan sebagai seorang syahid, engkau mati dalam keadaan terhormat, atau engkau menang sebagai seorang yang mempunyai wibawa, engkau menang sebagai seorang ksatria, sebagai seorang pahlawan. Jangan kau biarkan saudaraku, anak istrimu dibantai. Jangan kau biarkan keluargamu dihabisi, rumahmu dibakar, sementara kau tidak memberikan perlawanan. Engkau adalah seorang pecundang. Engkau adalah seorang dayus. Engkau harus melawan. Begitu saudaraku yang beriman, yang ada di Wamena, yang tidak bisa melarikan diri. Jangan terlalu berharap kepada negara. Jangan terlalu berharap kepada aparat. Jangan terlalu berharap kepada TNI. Saat ini kita berharap kepada Allah Subhanahu Taala dan kepada diri kita sendiri. Maka bertekadlah, amalkan amalan jihad. Saya katakan, untuk di Wamena, jihad sudah menjadi fardu ain bagi seluruh orang muslim yang ada di sana. Baik muslim dari Minang, muslim dari Medan, muslim dari Madura, muslim dari Sunda, muslim dari Jawa, dari Makassar, di mana saja, seluruhnya menjadi wajib jihadnya, dan jihadnya adalah fardu ain. Setiap orang berkewajiban untuk membela dirinya, agamanya dan keluarganya demi menyelamatkan apapun yang dia bisa selamatkan, maka hukumnya adalah fardu ain. Itu ya pesan saya. Kemudian yang untuk saudaraku yang di luar Wamena, di luar Papua secara umum, siapapun anda, bila anda masih punya hati nurani, apalagi khusus spesialnya anda muslim, jika anda mau diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, maka kata Rasulullah, bukan umat yang tidak peduli dengan saudaranya. Kepedulian saudaraku sangat dituntut hari ini, sangat diminta hari ini, apalagi khususnya orang-orang Minang yang ada di seluruh dunia saat ini. Kami katakan, orang Minang tidak pernah terhimpit di bawah. Orang Minang tidak pernah terjebak di dalam. Orang Minang terhimpit selalu di atas. Orang Minang terjebaknya selalu di luar. Orang Minang memiliki akal yang sangat banyak. Orang Minang memiliki strategi. Dan orang Minang jago-jago dalam silat dan bela diri. Wahai saudaraku, dimanapun Anda berada, apa yang bisa Anda lakukan sekarang untuk saudara kita di Wamena? Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang tertindas dan dizalimi, khususnya rakyat Minang yang ada di sana, dan seluruh saudara muslim kita yang lainnya yang ada di Wamena? Anda wajib menolong mereka. Jika Anda tidak lakukan, ada dua kemungkinan. Pertama, Anda setan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda diam saja, Anda tidak punya iman. Dua ini keadaan Anda. Anda tidak beriman sama sekali, dan kedua, Anda adalah setan. Dan kita relakah disebut oleh Rasulullah sebagai setan, orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman dan setan. Jika tidak, bekerjalah Anda keras untuk menolong saudara kita yang ada di Wamena sana. Jika Allah membukakan jalan buat kita, jika Allah bukakan jalan buat kita, umat Islam, khususnya dari Minangkabau, untuk bisa menolong mereka, langsung terjun ke sana. Kalau enggak bisa fisik kita, NGO-NGO yang kita amanahkan ke sana, bawa harta-harta kita, bawa mereka pulang, bawa mereka pulang. Seandainya ada jalan lagi, bisa masuk lebih dalam lagi, kita bisa bertempur dan negara ini mengizinkan, demi Allah, orang Minang akan ada paling di depan, insyaAllah ta'ala. Bertekadlah Anda. Jika tidak, sekali lagi, hanya dua nama Anda dan status Anda di mata Allah, insyaAllah tidak keluar daripada itu. Yang pertama adalah orang yang tidak diakui lagi orang yang beriman. Yang kedua adalah setan yang bisu, syaitanun akhras. Ketika kemungkaran diperbuat di depan matanya dan dia diam saja, syaitanun akhras, dia adalah setan yang bisu. Saudaraku yang kami muliakan, untuk saudara yang lain yang belum datang dan belum tiba masanya fitnah ini ke tempatnya, ke kotanya, ke daerahnya, wajib fisiknya dikuatkan. Maratonlah, berenanglah, dan berlatihlah diri kita dengan kungfu, bela diri, karate, silat, dan senjata apapun yang bisa secara manual yang bisa kita pergunakan. Mahirlah kita di sana dan tangkaslah kita melaksanakan hit and run. Kita harus mulai berlatih bagaimana bisa melakukan serangan-serangan kepada musuh-musuh yang mengancam agama kita, mengancam nyawa kita, dan mengancam negara kita. Hari ini kita tidak bisa memastikan sejauh mana ke depan itu kekacauan meluas. Tetapi saya, menurut tuntunan dan bimbingan arahan Nabi Muhammad SAW, saya pastikan ke depan lebih berat dan lebih meluas, lebih hampir merata. Oleh sebab itu, saudaraku yang kami muliakan, jangan menunggu-nunggu waktu, ya. Jangan menunggu-nunggu kesempatan. Jangan menunggu-nunggu berleha-leha, belum nyampe di sini, kok di sini enggak, kok di sini aman. Siapa yang menyangka di sini aman? Kalau ada yang mengatakan di sini aman di akhir zaman, dia sudah terfitnah oleh fitnah syaitan, ya. Dia sudah terfitnah. Tidak ada yang aman saat ini. Tidak ada tempat yang aman saat ini. Tempat yang aman adalah bernaung kembali di bawah tauhid la ilaha illallah, dengan bersiap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, jangan banyak berharap kepada siapapun. Kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada diri kita sendiri. Kita harus rajin bersatu dengan saudara kita. Kita harus rajin merapat, bergabung, karena dengan bersatunya kita akan mendapatkan kekuatan. Jangan lagi ada, oh ini Minang, ini adalah Makassar, Bugis, ini adalah suku Sunda, ini adalah, udah buang itu semua. Kita dalam rangka menyelamatkan nyawa, agama, kehormatan diri dan akal kita wajib bersatu. Jika tidak, kita melemah. Dengan kekuatan kita bersatu, kita akan diberi oleh Allah SWT pertolongan. Terakhir, saudaraku yang tercinta, ini nasihatku yang terakhir. Di masa-masa sekarang ini, yang saya paling himbaukan kepada saudaraku tercinta sekalian adalah kita ini adalah bangsa lebah. Lebah itu dimanapun berada pasti mendatangkan kebaikan, membawa kebaikan, dan tidak pernah mengganggu. Saya mau sadarkan antum semua, kita ini bangsa lebah. Allah yang memberikan status kepada umat Nabi Muhammad yang beriman ini sebagai umat yang seperti lebah. Maka hadirlah Anda seperti lebah itu. Dimanapun Anda berada, Anda tidak membahayakan sesiapapun. Anda membawa kebaikan. Anda mengerikan, tapi Anda sangat diharapkan. Lebah, dia mendatangkan madu yang dihisabnya yang suci-suci, yang baik-baik, yang mulia-mulia pencariannya. Tetapi hasilnya ternyata bukan hanya untuk dia saja. Dia persembahkan untuk sebanyak-banyaknya manusia dan makhluk Allah yang ada di bumi. Inilah orang beriman. Tapi, coba Anda perhatikan, ketika lebah diganggu, dia mencoba untuk bersabar. Tapi ketika lebah sudah merasa dizalimi, dia akan menyerang sampai mati. Dia tidak akan mau menyerah. sampai mati saudaraku, sampai sengatnya masuk dalam tubuh yang mengganggu, yang menzaliminya, dan dia syahid di situ. Belajarlah kita dari sana. Kita tidak akan pernah mau melakukan kegiatan apapun yang membahayakan negeri ini, negara ini. Tidak akan pernah mau untuk membunuh dan menghancurkan sesama kita. Tidak akan pernah, saudaraku. Tapi kalau sudah kepala kita dipentungi, kaki kita juga dipatahkan, kalau sudah kita lihat anak-anak kita dibantai, kalau kita sudah melihat saudara kita dihabisi, pantang bagi kita mundur, darah siap tumpah, siap untuk berjual beli dengan Allah, syahid. Inilah dia lebah. Kita adalah bangsa lebah. Camkan itu baik-baik. Siapapun yang lari ketika keadaan sudah genting begitu, ya, dan sementara dia hanya akan menjadi umpan kejahatan dan pembantaian, maka dia lari dalam keadaan dayus. Ya, kecuali dia lari pasti selamat. Nah, ini larinya pasti enggak selamat. Kalau pasti enggak selamat larinya, lawan. Itu yang paling benar. Itu yang paling benar. Tapi kalau larinya bisa selamat, maka itu yang paling baik. Baik, saudaraku yang kami muliakan, belum ada instruksi tegas dan jelas untuk mengobarkan dan mengumandangkan jihad saat ini. Tapi akan tiba waktunya. Kalau Allah sudah menghendaki, pasti akan keluar. Jadi jangan buru-buru. Satu komando. Dan ini saya juga bukan seorang mujtahid yang berhak mengeluarkan fatwa, namun sebatas ilmu saya mengatakan untuk di Wamena jihad memang statusnya sudah menjadi fardhu ain untuk di Wamena, ya, bagi orang yang terjebak di dalam, bagi orang yang ada di dalam yang tidak bisa lari, yang tidak bisa hijrah, tidak bisa keluar, yang ada di dalam wajib menegakkan jihad, hukumnya fardhu ain. Sementara yang lain, saya bukan mempunyai, tidak memiliki kapasitas untuk mengeluarkan fatwa itu, tetapi pasti suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan meletupkan keadaan sehingga saat itu meratalah dan fatwa tidak akan pernah meleset, insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, astaghfirullahal azim li wa lakum, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, sebelum saya tutup, untuk saudaraku seluruh Indonesia, bantuan terhadap Wamena sekarang ini sudah sewajibnya digalang bersama-sama, dan wajib keluarkan saudara kita yang ada di sana, dan yang bisa menolong dengan apapun cara, tolonglah. Apabila Anda TNI dan Anda punya pangkat dan jabatan, maka demi Allah, jabatan Anda akan ditanya oleh Allah SWT. Jika Anda Polri dan Anda memiliki kekuatan, kekuasaan, tanda tangan Anda dan kata-kata Anda didengarkan, demi Allah, Anda akan ditanya oleh Allah SWT. Maka sekarang ini semua kita wajib bergerak dengan apa yang bisa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.